Artis yang satu ini juga tergolong artis idolanya Jawa Timur. Artis yang punya suara merdu, cantik manis lagi ya. Ada SNP Indonesia, ada Paguyuban Mina Makmur, juga ada Ramayana, MDH Suteng, Anissa Rahma, Ju Palapa.